pernah kusangka aku bisa merasakan cinta sejati dan tak pernah benar-benar mencintai manusia di bumi ini hingga apapun akan ku beri untuk kamu. Terima kasih.